Eta soca jagi atu. Alah. Nah, menicurang cileng wai. Abang ayah istri, anu waliwat. Gari seksi bahenol. Nari abis kukunin aku. Nggak abis kukus kulisus bahenol. Tinggali batu oge mendingan mereka abis. Buaya, buaya, akang lain buaya. Percaya, percaya, neng kudu percaya. Buaya, buaya, si akang mah buaya. Percaya, percaya, neng percaya. Uring lalaki ngora anu simpel jeng santai. Kekoncara lo baduin pagawean helai. Rupaan de pasaran, awewe kaedanan. Kuringis katelah lalaki nu jadi rebutan. Mimit di nugelis tulikan umarondok. Mending ali kuring tapi langsung ngajak mendok. Tapi najar gitu kuring mawal karayu. Kuring masartian najar kuring kerbayu. Akang lo bagaya lalaki mah buaya. Akang kau balaga hati bawa percaya. Tapi keke durian mabagu ke akang madu. Asik, asik, asik, asik. Anu ngetrek beren iya resiko boga banget kasep. Tapi kajen gitu akan bakal satia. Ngan ukur salira anu dipika cinta. Neng akan wani sumpah. Bohong. Akan jujur hente salah. Buaya. Terserah neng nyabat buaya. Anu pasti nakang mah ngual kagoda. Cina akan teh mual kagoda. Mual neng akan mual kagoda satia. Akan bakal satia. Tapi sok putri daripada buduk isi akan geget red. Buaya, buaya, akan lain buaya. Percaya, percaya, neng kudu percaya. Buaya, buaya, si akan mah buaya. Percaya, percaya, percaya. Wajar lamun akan seer anu ngetrek beren. Iya resiko boga banget kasep. Tapi kajen gitu akan bakal satia. Ngan ukur salira anu dipika cinta. Neng akan wani sumpah. Akan jujur hanya salah. Terserah neng nyabat buaya. Anu pasti nakang mah ngual kagoda. Tapi najan kitu ge urang teh meuli bogoh wae-wae. Da teu da kumaha kabogoh sih.